Panas-panas gini masih semangat dong. Jempolnya mana dulu buat Sarah. Aduh, panas sekali ya Mas ya. Lanjut gak? Nyanyi bareng-bareng ya. Yang kompak ya. 1, 2, 3. Gini tinggal. Gini tinggal.